Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala ma ba'd. Kita sedang belajar Satrul Aurat, menutup aurat. Syarat ketiga dari syarat terletaknya salat yang disebutkan oleh Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa menutup pembahasan menutup aurat mesti dibagi dua, ya, yaitu menutup aurat di luar sholat dan menutup aurat dalam sholat, karena akan kita dapati nanti ternyata ada sedikit perbedaan pembahasan. Nah, tidak bisa disamakan. Nah, yang terbaik yang Anda dapati mengulas tentang masalah ini, menutup aurat di luar sholat dan menutup aurat dalam sholat, tentang hijab, ya, berhijab, yaitu Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, dan itu yang diikuti oleh Ibn Uthaymin, yang diikuti oleh Ibn Uthaymin. Ibn Uthaymin rahimahullah, ulasannya tentang masalah ini mengacu kepada ulasan Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah punya ulasan yang luar biasa, muwaffaq rahimahullah, muwaffaqun di hadis masalah, beliau diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ini mengulas panjang lebar dan sangat bagus dalam majmu' al-fatawa. Akan kita dengar nanti. Baik. Jadi menutup aurat wajib, hukumnya wajib di luar salat dan di dalam salat. Setelah kita lewati di antara dalil yang menunjukkan wajibnya menutup aurat, yakni menutup aurat dari penglihatan, ya, dari penglihatan orang yang tidak boleh melihatnya. Di luar sholat, hadis siapa? Ba'd bin Hakim an abihi an jaddi, yaitu Ba'd bin Hakim bin Muawiyah bin Haidah al-Qushairi. Jadi ayahnya adalah Hakim bin Muawiyah, Hakim bin Muawiyah. Kemudian kakeknya Muawiyah bin Haidah al-Qushairi, sahabat. Disampaikan. Ya, ketika dia bertanya kepada Nabi sallallahu, ya Rasulullah, auratuna ma na'ti minha wa ma nadhar. Wa Rasulullah, aurat-aurat kami apa yang kami datang darinya dan kami biarkan. Ya. Qala, kata Nabi sallallahu, ihfaz auratuka illa min zawjatika. Ya. Atau min zawjik. Sudah diterangkan kemarin tentang lafaz yang fasih. Ya. Bahasa Arab untuk istri yang fasih apa? Zawjah. Tayyib. Au ma malakat yaminuk. Tayyib. Ya. Ada juga lafaz yang Anda dapatkan, percaya oleh Anda, dengan lafaz illa min zawjatika au ma malakat yaminuk. Jagalah auratmu kecuali dari istrimu dan dari budak wanitamu. Kelanjutan hadis, qul, aku berkata, yakni Muawiyah bin Haidh al-Qushairi berkata, melanjutkan pertanyaannya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa idza kana al-qaum ba'duhum fi ba'din. Wahai Rasulullah, fa idza kana al-qaum, apabila satu kaum ba'duhum fi ba'din, mereka berkumpul bersama ya, sebagian bersama dengan sebagian yang lain berkumpul. Bagaimana dengan aurat kami? Qal, Nabi Rasulullah bersabda, "In istata'ta alla yaraha ahadun fala yarayannaha." In istata'ta, jika kamu mampu, an la yaraha ahadun, agar tidak ada, jika kamu mampu ya menjaganya agar tidak ada satupun yang melihatnya, fala yarayannaha, maka jangan sampai ada satupun yang melihat aurat. Nah, karena ini kewajiban ya, ya namanya kewajiban, muqayyad bil istita'ah. Ya namanya kewajiban itu terikat dengan apa? Terbatas dengan kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Fattaq kalau kalian sudah kemampuan kalian. Oleh karena itu Nabi mengatakan istita'ah, jika kamu mampu. Nah, ini wajib. Sudah wajib bertakwa sesuai kemampuan. Baik. Adapun kalau di luar kemampuan kan ada uzur. Begitu. Qul. Aku berkata lagi, Mu'awiyah bin Haidar al-Qushairi melanjutkan lagi pertanyaan yang ketiga. Fa idza kana ahaduna khaliyan. Fa idza kana ahaduna khaliyan. Apabila salah satu dari kami menyendiri, bersendirian, tidak ada orang lain bersamanya, bagaimana dengan auratnya? Qal, Nabi alaihissalam menjawab, "Fallaha tabaraka wa ta'allahu tabaraka wa ta'ala ahaqqu an yustahya minhu." Nah, itu jawaban Nabi. "Fallahu tabaraka wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala, jika kamu sendiri, maka Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala, lafadnya Allah tabaraka wa ta'ala, ahakku lebih berhak, ayyustahya minhu, ayyustahya minhu, lebih berhak untuk seseorang malu darinya, membuka auratnya. Dan kalau dia sendiri, maka tidak ada yang lain yang melihatnya selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka Allah lebih berhak untuk dia malu darinya. Begitu maksudnya. Padahal kita tahu kan bahwa Allah SWT melihat ketika dia bersama yang lain maupun sendiri, Allah mau melihat. Namun begitu, ya. Jawaban Nabi SAW. Hadis ini kemarin baru disebutkan, siapa yang meriwayatkan? Hadis ini riwayat Ahmad dalam Musnad Al-Imam Ahmad, Abu Dawud dalam sunannya, At-Tirmidzi dalam sunannya, Ibnu Majah dalam sunannya, Al-Hakim dalam Mustadraknya, dan yang lainnya. Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim, dan yang lainnya. Hadis ini dinilai oleh At-Tirmidzi sebagai hadis hasan. At-Tirmidzi menilainya hasan. Al-Hakim mensahihkannya dan disetujui oleh Az-Zahabi. Al-Hakim dalam kitabnya mensahihkan dan disetujui oleh Az-Zahabi. Al-Albani menilainya hasan. Berderajat hasan dalam kitab Adabuz Zifaf. Adabuz Zifaf. Dan kitab Al-Albani yang lainnya. Yang benar hasan atau sahih? Hah? Meskipun rawi-rawi sebelum bahas Ibnu Hakim, rawi-rawi itu thiqah-thiqah. Ya, yakni rawi-rawinya derajat hadisnya derajat hadis yang sahih. Tetapi sampai kepada bahas bin Hakim, ya, maka menjadi apa? Hasan. Silsilah ini hasan. Bahas bin Hakim, An-Nabi yang jadi dari ayahnya, dari kakeknya, ini silsilah yang derajatnya hanya hasan, bukan sahih. Jadi ini syarat yang hasan. Oleh karena itu Al-Albani menghasankan. Nah, Baik. Ya. Sudah kita pelajari kemarin ya. Keterangan dari ya, An-Nawawi rahimahullah. Nah. Baik. Kita pelajari kemarin bahwa boleh buka aurat ketika ada tuntutan hajat. Seperti hanya kalau mandi sendiri tempat yang tertutup ya, atau buang air kencing atau kotoran dan seterusnya. Mungkin sebelum lanjut, mungkin ada yang bertanya, katanya hukumnya haram buka aurat ya, kenapa dibolehkan hanya karena tuntutan hajat, bukan tuntutan darurat? Ini dua istilah antum harus bedakan, darurat dengan hajat. Darurat itu ya, darurat itu menentukan kematian, mengancam kematian kalau darurat. Nah, keharaman satu perkara hilang karena darurat. Seperti terancam mati kalau tidak makan bangkai. Maka boleh makan bangkai itu agar tidak mati secukupnya. Nah, hajat kebutuhan. Kaidahnya perkara yang makruh hilang karena hak. Kemakruhannya hilang karena hajat. Meskipun bukan darurat, hajat itu hanya kebutuhan, tidak sampai membahayakan. Ya, tidak mengancam kematian. Baik. Jawabannya karena di sana ada satu kaidah yang penting diingat dari Al-Imam Ahmad diterangkan oleh Syekhul Islam Utsaimiyah, bahwa di sana ada perkara yang haram, keharamannya adalah tahrimul wasail namanya. Tahrimul wasail, keharamannya karena merupakan wasilah terhadap perkara haram yang lain yang ingin dijaga. Nah, masalah aurat itu tahrimnya tahrimul wasail. Oleh karena itu dalam kondisi-kondisi dibutuhkan, enggak masalah. Nah, hajat meskipun bukan darurat. Ya. Difahami? Nah, sama dengan pengharaman gambar, tahrimul wasail. Nah, kalau aurat ini merupakan wasilah kepada apa? Fitnah. Kalau tidak dijaga aurat, bisa fitnah di mana-mana. Oleh karena itu, ada penjagaan terhadap aurat. Perkara haram yang dijaga adalah fitnah perzinahan. Nah, oleh karena itu, apabila tuntutan hajat boleh. Ketika sendiri mandi dan seterusnya. Nah, meskipun itu bukan hal yang darurat. Nah, karena bisa saja seseorang mandi katakan mandi pakai sarung. Iya kan? Dilitkan kain di kemaluannya terus mandi. Iya kan? Tapi di sini tetap dikatakan ini hajat meskipun tidak darurat boleh buka aurat. Ini. Karena pengharaman aurat adalah tahrimul wasail. Nah, foto ya, gambar wasilah kepada kesyirikan. Nah, ya, tahrimul wasail. Oleh karena itu kalau ada tuntutan hajat boleh bikin SIM, KTP, ya, dan semisalnya. Padahal tidak darurat, orang tidak mati kalau tidak bikin itu. Tidak mati kan kalau tidak punya SIM? Iya, tapi hajat, kebutuhan, butuh SIM biar disuruhkan, butuh KTP. Nah, dan seterusnya. Ya, boleh. Tahrimnya tahrimul wasail. Nah, jadi fahami? Jadi ucapan Nabi Muhammad SAW mengatakan Allahu ahaqqu ayyustahya minhu, ketika dia bersendirian Allah lebih berhak untuk seseorang malu darinya membuka aurat ketika sendirinya. Nah, sudah kita dengar bahwa ketika sendirian dan ada hajat boleh. Tidak malu kepada Allah. Sudah didengar, sudah antum dengar tadi. Allah Maha melihat meskipun tidak sendirian, ya kan? Meskipun kita tidak buka aurat, Allah lihat aurat kita semua. Tidak ada yang tertutup dari penglihatan Allah, ya kan? Nah, oleh karena itu diterangkan, kalian bisa lihat masalah ini, baca kitab Adabuz Zifar, diterangkan Al-Albani rahimahullah menukil dari ulama anda sampaikan secara ringkas tadi. Nah, oleh karena itu ucapan Nabi tersebut tidak menunjukkan, ya, tidak menunjukkan na'am haramnya. Nah, ketika butuh boleh. Nah, karena bagi Allah sama saja sebenarnya. Kita menutup aurat atau tidak, Allah Maha Melihat dalam segala hal. Namun ini menunjukkan, ya, apa yang sudah disebutkan bahwa ulama mengatakan tetap afdol lebih utama kalau menutup aurat ketika mandi, iya kan? Nah, baik. Jika tidak ada hajat dan seseorang bersendirian, boleh buka aurat, dibahas kemari. Sendirian tidak ada yang melihat kecuali Allah, tidak orang lain. Tidak ada hajat dalam, tidak ada tuntutan hajat dalam hal mandi, buang air dan seterusnya. Boleh membuka. Sudah kita dengar diperselisihkan antara yang mengatakan makruh dan yang mengatakan haram. Nah, adapun na'am, An-Nawawi memilih mengatakan haram. Apakah hadis ini juga bisa dijadikan dasar, yakni keterangan makna yang kalian dengar tadi? Ya, Allahu ahaq wa yustahya minhu, tidak menunjukkan haramnya dengan alasan, ya, Allah SWT Maha Melihat meskipun tidak sendirian. Nah, makanya ada khilaf yang telah kita dengar. Ada yang mengatakan tidak sampai haram. Artinya kalau membuka ketika sendiri, membuka aurat pada dia sedang hajat, hanya makruh, tidak haram. Dan ada yang pun haram. Baik. Difahami ya? Nah, berikutnya kita masuk kewajiban menutup aurat dalam sholat. Baik. Kemarin sudah sempat anda tambahkan keterangan tentang nukilan ijma, ittifaq dan nukilan khilaf. Baik. Sekarang kita bahas lebih detail. Kita mulai dari pembahasan dalil. Adapun kewajiban menutup aurat dalam sholat, dalilnya, ya, saya akan menyebutkan dalil-dalilnya. Yang pertama, dalil yang disebutkan As-Sa'di rahimahullah dalam kitab. Di akhir matan masalah ini, As-Sa'di rahimahullah menyebutkan dalil. Dalilnya apa? Ayat. Surat Al-A'raf, ayat keberapa itu? 31. Apa ayatnya? Ya Bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjidin. Hai Bani Adam, khudu zinatakum. Kalau dilihat lafadznya kemudian diartikan secara literal, khudu ambil zinatakum, hiasan kalian. Inda kulli masjid, di setiap masjid. Apa maksudnya ambil hiasan kalian di setiap masjid? Orang datang ke masjid untuk apa? Sholat. Ya, untuk sholat. Nah, sholat atau kalau Masjidil Haram, Ka'bah, tawaf. Terus, khudu zinatakum, ambil hiasan kalian. Apa maknanya? Hiasan yang dimaksud ini, zina di sini apa? Yang menghiasi diri, yang dikenakan hiasan kalian. Yang menghiasi diri kalian. Apa maksudnya hiasan diri? Saat mau sholat. Nah, makna zina di sini, hiasan di sini, kenakan hiasan yang menghiasi tubuh kalian di setiap masjid, setiap sholat, dijelaskan, ditunjukkan oleh sababun zulil ayat, sebab turunnya ayat. Dengan mengetahui sebab turunnya ayat, kita bisa mengetahui maknanya. Apa sebab turunnya ayat ini? Sebab turunnya ayat ini sebagaimana ditetapkan oleh Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah dalam kitabnya As-Sahihul Musnad, As-Sahihul Musnad min Asbabin Nuzul. Hadis-hadis yang sahih, yang musnad, bersambung sanad yang sahih tentang sebab-sebab nuzul ayat, sebab turunnya ayat. beliau menyebutkan di sana ayat ini dan menyebutkan riwayat Muslim dari hadis Ibnu Abbas. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam Sahih Muslim. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kanatil mar'atu tatufu bil bait wa hiya uryanatun. Subhanallah. Ini jahiliyah, jahiliyahnya orang-orang musyrik. Kanatil mar'ah adalah seorang wanita ya, tatufu bil bait, melakukan tawaf di Baitullah Ka'bah, tawaf mengelilingi Ka'bah, wa hiya uryana, dalam keadaan telanjang bulat. Telanjang bulat, wanita tawaf mengelilingi Ka'bah telanjang. Fanaqul, fataqul, dia mengucapkan dan mengucapkan bait syair. Naam, kita singkat saja hadirnya. Naam, al-muhim intinya, kanatil mar'atu tatufu bil bait wa hiya uryana, itu keadaannya. Fa nazalat hadhihi al-ayah, singkat hadirnya ya, tersingkat langsung lafaz fa nazalat hadhihi al-ayah, maka turunlah ayat ini. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ambil zina, hiasan kalian kenakan di setiap masjid. Terkait dengan wanita yang tawaf dalam keadaan telanjang. Berarti perintah ambil hiasan kalian maksudnya apa? Kenakan pakaian kalian yang menutup aurat kalian. Dari situ diketahui maknanya, bahwa maknanya itu. Maknanya di sini, mengambil hiasan, kenakan hiasan itu maksudnya apa? Pakai pakaian yang menutup aurat, itu menghiasi, membuat indah penampilan saat beribadah. Orang beribadah di setiap masjid, buka-bukaan aurat, pemandangannya indah apa? Jorok. Jorok. Nah, padahal ini menghadap Allah SWT. Ya tentunya hiasi diri, terutama apa? Minimal apa? Tutup aurat. Nah, Al-Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari pada kitab Shalah, pada bab wujub as-shalah fi thawb. Yani kalian sudah tahu kalau Al-Bukhari, kitabnya Al-Bukhari, Al-Bukhari menyebut, membagi kitabnya menjadi kitab, kemudian dalam setiap kitab banyak bab-bab. Beda dengan Muslim, hanya kitab tanpa bab. Nah, Al-Bukhari menyebutkan bab dalam kitab sholat, bab wujub as-sholat fi thawb, bab wajibnya sholat dengan mengenakan pakaian. Nah, di sana Ibnu Hajar pada syarah bab itu ya, dan isi bab tersebut disebutkan ayat khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Kata Ibnu Hajar, telah datang pada tafsir Tawus bin Kaisan. Ini salah satu tabi'i, imam tabi'i ya, alim ahli tafsir Tawus bin Kaisan. Nah, telah datang pada tafsir Tawus bahwa dia menafsirkan firman Allah khudhu zinatakum bermakna pakaian. Khudhu zinatakum, ambil hiasan kalian kenakan, itu bukan maksudnya pakaian kalian kenakan. Pakaian as-saub ditafsirkan oleh Tawus as-saub. Kata Ibnu Hajar, riwayat Tawus ini telah dikeluarkan dengan sanad bersambung, dengan sanad bersambung sampai kepada Tawus oleh Al-Baihaqi. Oleh Al-Baihaqi. Dan Al-Baihaqi mengeluarkan pula tafsir semisal dengan tafsir Thawus dari Mujahid bin Jabr. Ya, juga tabi'i, alim mufassir, murid Ibn Abbas. Nah, jadi di sini dari Ibn Hajar kita mendapatkan faedah ada dua tafsir dari tabi'in, riwayat dari dua tabi'in, yaitu siapa? Thawus dan Mujahid, dua-duanya dikeluarkan dengan sanad yang bersambung oleh siapa? Al-Baihaqi, yaitu dalam kitab Ma'rifatus Sunan wal Athar. Dikeluarkan dalam Ma'rifatus Sunan wal Athar, bukan dalam As-Sunan al-Kubra, bukan. Dalam kitabnya yang kitab Al-Baihaqi yang berjudul Ma'rifatus Sunan wal Athar. Kemudian kata Ibnu Hajar menutup faedahnya, Ibnu Hazm menukil kesepakatan bahwa ittifaq bahwa makna ayat tersebut adalah menutup aurat. Kata Ibnu Hajar, Ibnu Hazm menukil ittifaq bahwa yang dimaksud dengan ayat itu adalah menutup aurat. Berdasarkan nukilan Ibn Hazm ini tidak disanggah, tidak dibantah oleh Ibn Hajar. Ibn Hajar menukil, Ibn Hazm menukil kesepakatan, dan Ibn Hajar tidak menyalahkan, tidak menyanggah, artinya menyetujui. Berarti Ibn Hajar setuju dengan nukilan ittifaq Ibn Hazm. Berarti ulama ittifaq mengenai tafsir ayat bahwa khudu zinatakum, ambil hiasan kalian, maksudnya apa? Kenakan pakaian kalian yang menutup aurat kalian pada setiap sholat. Jelas. Kata Al-Albani dalam kitab At-Thamar Al-Mustatab, penegasan kami bahwa yang dimaksud oleh ayat, yang dimaksud dengan ayat adalah menutup aurat, ini telah disepakati oleh ulama sebagaimana dinukil oleh Ibn Hazm dalam Al-Muhalla, kitab Ibn Hazm yang terkenal Al-Muhalla bil Athar. Kata Al-Albani ulangi, penegasan kami bahwa yang dimaksud oleh ayat adalah menutup aurat, ini telah disepakati oleh ulama sebagaimana dinukil oleh Ibn Hazm dalam Al-Muhalla dan disetujui oleh Al-Hafiz Ibn Hajar. Nah, jadi tiga a'immah sepakat mengenai nukilan ittifaq ulama. Ibn Hazm dalam Al-Muhalla disetujui oleh Ibn Hajar, Al-Albani menyetujui juga. Baik. Nah, kata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya Taisirul Karim Ar-Rahman menafsirkan ayat ini, kata As-Sa'di, yaitu khudhu zinatakum 'inda kulli masjid, maksudnya yaitu tutuplah aurat kalian di setiap kali salat, pada seluruh salat, baik salat wajib maupun salat sunnah, karena sesungguhnya menutup aurat zinatun lil badan, fa inna satraha zinatun lil badan, karena menutup aurat adalah hiasan yang membuat tubuh jadi indah. Sebagaimana sebaliknya, kama anna kasfaha yad'u al-badana qabihan mushawwahan. Sebagaimana sebaliknya, membuka aurat tanpa pakaian yang menutupinya menjadikan badan terlihat buruk, jorok, jelek dipandang. Nah, baik. Jelas? Kemudian ada tambahan. Tambahan ini perhatikan. Kata Sa'di, dan ada kemungkinan bahwa yang dimaksud dengan zina, dengan hias. Pada ayat ini yang dikenakan pakaian yang menghiasi tubuh kalian bukan sebatas menutup aurat, tetapi pakaian yang lebih dari itu. Pakaian yang lebih dari sebatas menutup aurat, lebih dari itu, perintah untuk mengenakan pakaian yang bersih, suci, dan bagus. Semakin bagus, ya, semakin terhias tubuh. Semakin afdol, karena ini bawa beribadah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum tahu kalau seseorang, ya, seseorang ingin berjumpa dengan orang lain, ya, pejabat misalkan ingin berjumpa dengan atasannya, mesti setelannya diperbaiki, pilih pakaian yang terbaik, di setel depan cermin, ya, ya kan? Dia tidak akan mau tampil seadanya. Nah, ya kan? Mau bertemu dengan orang yang dimuliakan, yang dihormati, ya kan? Ini mau menghadap Allah SWT. Masa aut-autan seadanya, ini, itu. Nah, khuduzi datang minda guli masjid. Jadi ada kemungkinan lebih dari itu. Maksudnya, kenakan pakaian yang suci dan bagus. Maka di sini ada perintah pertama, mengenakan pakaian yang menutup aurat. Ya. Yang kedua, bisti'mal at-tajmil fiha. Naam, yaitu at-tajammul, at-tajmil, mengindahkan diri dengan pakaian yang bagus, yang suci, bersih, dan bagus. Nah, ada kemungkinan ya, yang kedua ini. Jadi lebih sekedar perintah untuk aurat, tapi mengindahkan diri dengan pakaian yang suci dan sebagus-bagusnya. Dan tafsir yang kedua ini, kemungkinan disebutkan oleh Sa'di, itu telah dipilih oleh Ibn Katsir. Ibn Katsir dalam tafsirnya, ya, mengatakan pada tafsir ayat ini, Qutuzinatakum, kata Ibn Katsir, berdasarkan ayat ini, dan hadis-hadis yang datang semakna dengan ayat ini, yustahabbu at-tajammulu 'inda as-salah. Li hadhihi al-aya wa ma warada fi ma'naha min as-sunnah yustahabbu at-tajammulu 'inda as-salah. Berdasarkan ayat ini dan apa yang datang dari as-sunnah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipetik hukum mustahab, hukumnya disunnahkan, disukai menghiasi diri seindah-indahnya ketika salat. Kemudian beliau tambahkan, terutama hari Jumat dan hari Id. Nah, dan disukai, disunnahkan mengenakan minyak wangi, karena minyak wangi tis, kita mengasih waktu, dan mengenakan minyak wangi karena itu termasuk zina, mengharumi tubuh. Wasiwak, dan pakai siwak, yakni dia punya siwak kayu arok, ya, diwakili oleh sikat gigi, kan gitu. Bersihkan giginya sebersih-bersihnya. Karena itu termasuk penyempurna. Menghias diri ketika anda sholat. Kemudian, Ibnu Katsir menutup dan mengatakan, dan pakaian yang paling utama dikenakan untuk menghiasi diri ketika anda sholat adalah pakaian yang warnanya putih. Kemudian Ibnu Katsir menyebutkan dalilnya, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Ahmad dari Ibnu Abbas. Rasulullah SAW bersabda, ilbasu min siyabikumul bayadi, ilbasu min siyabikumul bayadi, kenakanlah pakaian kalian yang berwarna putih. Fa innaha min khairi siyabikum, fa innaha min khairi thiyabikum, karena sesungguhnya pakaian putih kalian adalah pakaian kalian yang terbaik. Wa kafinu fi mautakum, dan kafani mayat-mayat kalian dengan kain yang berwarna putih. Al hadis seterusnya, kelanjutan hadisnya adalah tentang bahwa sebaik-baik celak untuk dipakai adalah ismis. Satu ismis. Naam. Wa inna khaira ashalikum al-ismis. Sebaik-baik celak kalian adalah batu ismis. Fa innahu yajlul basar. Karena menajamkan pandangan. Wa yumbitu as-sya'ab. Dan menumbuhkan bulu mata. Kata mengatakan hadis ini jajid al-isnad. Hadis ini sanadnya bagus. Ala syarti muslim. Rijalu ala syarti muslim. Sesuai dengan rawi-rawinya. Rawi-rawinya sesuai dengan persyaratan muslim. Jadi hadis ini sahih. Nah. Baik. Sudah kita dengar ya. Ini penjelasan lengkap terkait dengan khudu zinatakum inda kulli masjid. Jadi jelas minimal yang dimaksud adalah mengenakan pakaian yang menutup aurat, bahkan berkemungkinan makna ayat lebih dari itu, yaitu menghiasi diri seindah-indahnya dengan pakaian yang suci, yang indah, dan yang terindah adalah apa? Warna putih, dan seterusnya. Sudah kita dengar keterangannya dari Al-Sadi dan dari Ibnu Katsir. Nah, dalil yang kedua, hadis ini tambahan, dalil berikutnya tambahan. Dalil yang disebutkan Al-Sa'di hanya ayat. Nah, dalil yang kedua ini penting. Hadis. Yang dari dalil yang kedua yang akan kita dengar ini, tampak adanya di sana perbedaan antara aurat dalam sholat dan aurat di luar sholat. Nah, yaitu hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhumah, yang muttafaq alaihi, disepakati oleh Bukhari dan Muslim, muttafaq alaihi, Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada riwayat Al-Bukhari, lafadznya pada riwayat Al-Bukhari lafadznya, hadis ini sebenarnya panjang ya, hadisnya panjang ya, ada kisahnya Jabir ya bersama Nabi sampai kepada sabda Nabi mengatakan kepada Jabir, fa in kana wasi'an faltahif bihi, fa in kana wasi'an faltahif bihi, apabila pakaianmu longgar, lebar panjang longgar gitu besar, faltahif bihi, maka tutupi sekujur tubuhmu dari atas ke bawah. Jadi kenakan dari atas ke bawah. Jadi mulai dari bahu ke bawah. Kalau longgar. Itu makna faltahif bihi. Wa in kana dayyiqan fattazir bihi. Apabila pakaianmu dayyiqan, sempit, kecil, hanya cukup untuk setengah badan, tidak bisa satu badan, hanya setengah badan, maka kata Nabi, fattazir bi, sarungkan di bagian bawah tubuhmu. Nah, jadi sabda Nabi ini diucapkan oleh Nabi setelah sholat. Jadi Jabir sholat bersama Nabi Al-Fatihah. Usai sholat Nabi mengatakan ini. Nah, fa'inkana wasi'an fattazir bi, jika pakaianmu longgar ya, lebar panjang, berselimut kamu dengannya, artinya tutupi sekujur tubuhmu dari atas ke bawah, jadi dari bahu ke bawah. Kalau memang besar pakaiannya, wa in kana dayyiqan fattazir bi, kalau memang sempit kecil hanya untuk setengah badan, maka utamakan yang bawah, yaitu apa, jadikan izar, fattazir bi, sarungkan di bawah, di bagian bawah tubuh untuk menutup apa, aurat. Sarung itu, kalau orang pakai sarung diikat di mana? Biasanya di pinggang, pusar tertutup ya. Kalau sarung, iya kan? Antum semua biasa pakai sarung kan? Nah, dari pusar kan? Ya, di pinggang sini diikat dari pusar. Sampai ke mana? Sampai melewati lutut, iya kan? Nah, jadi artinya dari pusar ke lutut ditutup dengan sarung itu. Dengan kain itu. Jadi kan disarungkan, tadi menutup dari pusar ke lutut. Nah, lafaz Muslim, riwayat Muslim lafaznya, hampir sama, tapi melengkapi, jadi melengkapi dari sisi mana? Idza kana wasi'an, apabila pakaianmu longgar, fakhalif baina tarafaihi, fakhalif baina tarafaihi, silangkan kedua ujungnya di atas kedua pundakmu. Jadi selimutkan begini, tutupi sebujur tenagaan seluruh tubuh, kedua ujungnya disilangkan di atas kedua pundak. Jadi kedua pundak tertutup. Ini lebih indah. Kalau memang lebar pakaiannya ya, luas, longgar. Nah. Wa idza kana dayyiqan, apabila pakaianmu sempit, kecil, fasjudhu ala haqwik. Fasjudhu, maka ikat ya pakaian itu ala haqwik, di pinggang. Artinya apa? Diikat di pinggangmu artinya apa? Disarungkan, jadikan sarung. Menutup pusar sampai dari pusar ke lutut, menutup aurat. Nah, perhatikan. Apa yang kalian pahami dari hadis ini? Intabihu ma'i. Perhatikan baik-baik. Ini sangat menentukan hadis ini. Artinya minimal yang wajib ditutup oleh kaum lelaki dalam sholat, apabila pakaian yang dimilikinya kecil, sempit, maka minimal menutup apa? Aurat. Karena Nabi merintahkan kepada Jabir bin Abdullah untuk menyarungkannya agar menutup dari pusar ke lutut. Berarti minimal menutup aurat kalau memang hanya itu mampunya. Ya. Antara pusat dan lutut, yaitu apa? Apa aurat yang ada di antara pusat dan lutut? Kedua kemaluan. Kemaluan depan, kubul. Kemaluan belakang, dubur. Kemudian kedua paha. Kedua paha termasuk di dalam aurat. Tadi kan sudah kita paham bersama, ditekankan tadi. Ya, sarung itu diikatkan di pinggang. Dari pusat sampai kemana? Ke bawah. Sampai lutut, biasanya melewati lutut, iya kan? Itu sarung, itu yang ma'ruf kalau sarung. Berarti perintah menutup aurat. Aurat di sini apa? Dari pusar ke lutut. Ini apa? Kemaluan depan, belakang, kubul, dubur, dan kedua apa? Termasuk aurat yang harus ditutup dalam sholat. Jadi hadis ini mendukung pendapat ulama yang mengatakan bahwa kedua paha termasuk aurat yang wajib ditutup dalam sholat. Berbeda dengan pendapat lain yang ada di kalangan ulama yang mengatakan bahwa kedua paha bukan aurat yang wajib ditutup dalam sholat. Ada pendapat seperti itu, tapi lemah. Nah, perhatikan. Kenapa bisa muncul pendapat bahwa kedua paha bukan aurat yang wajib ditutup dalam sholat? Sebabnya adalah karena tidak membedakan antara menutup aurat dalam sholat dan menutup aurat di luar sholat. Yang sudah saya sampaikan tadi bahwa yang terbaik berbicara dalam masalah ini siapa? Muwaffaq. Ya, dia diberi taufik oleh Allah SWT berbicara masalah ini dengan baik, yaitu siapa? Ibnu Taimiyah. Bahwa harus dibedakan antara menutup aurat dalam sholat dan di luar sholat berdasarkan dalil-dalil yang ada. Dan Ibn Uthaymin mendukung Ibn Uthaymin, mengikuti ulasan Ibn Uthaymin. Jelas dari hadis ini, Jabir disuruh menyarungkan pakaian yang sempit, artinya menutup dari pusar sampai ke lutut, berarti paha wajib ditutup, berarti aurat dalam sholat. Adapun di luar sholat, kita akan pelajari nanti pada pertemuan berikutnya, insyaAllah akan disebutkan hadis-hadis yang menunjukkan pada beberapa kesempatan, pada beberapa momen Rasulullah SAW membuka pahanya dan terlihat oleh sahabat. Ya, salah satunya Nabi duduk, masuk Abu Bakar, terbuka pahanya. Abu Bakar masuk, dibiarkan terbuka. Masuk Umar, tetap dibiarkan terbuka. Masuk Utsman, langsung ditutup, malu Nabi. Ketika Nabi ditanya, Abu Bakar masuk, pahamu dibiarkan terbuka. Umar masuk, dibiarkan terbuka. Ketika Utsman masuk, kok kamu tutup? Kata Nabi, bagaimana saya tidak malu, sedangkan malaikat malu pada dia. malaikat malu kepada Utsman. Bagaimana saya tidak malu kepada dia? Di antara keistimewaan Utsman, malaikat malu padanya. Karena apa? Utsman itu sangat sangat pemalu. Di antara keistimewaan Utsman, di antara manakibnya adalah dia sangat pemalu. Orangnya pemalu sekali. Nah, orangnya sangat pemalu. Nabi sekarang malu kepada Utsman. Nah, Abu Bakar melihat paha Nabi, umat, dan hadisnya yang kita dapati nanti. Nah, beberapa momen dibiarkan, yakni terbuka, tersingkap, dan Nabi tidak menutupnya, terlihat. Tapi itu di mana kejadiannya? Dalam sholat apa di luar sholat? Di luar sholat. Jangan samakan luar sholat dengan dalam sholat. Nah, jadi pembahasan menutup aurat harus dibagi antara dalam sholat dan luar sholat. Nah, sementara ini nanti kita akan baca, ana akan mengambilkan keterangan Ibnu Taimiyah dalam dari Majmu' al-Fatawa ketika mensyarah hadis ini. Pada ini butuh waktu yang agak longgar pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Nah, jazakumullah khairan. Wallahu subhanahu wa ta'ala.